Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala imamul muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihihi fi kitabil iman babud dalil ala anna man mata ala tawhid dakhla aljannah qat'an. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybata wa Zuhair ibn Harbin kilahuma an Ismaila bin Ibrahim. قال أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا خالد القداء الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم ابن حجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya Kitabul Iman bab penjelasan bahwasannya siapa yang meninggal di atas tauhid maka dia pasti akan masuk surga. Ya. Baik yakni masuk surga secara yakni langsung tanpa melalui neraka terlebih dahulu, tanpa dibakar, tanpa diazab, ataupun dengan dosa-dosanya yang tidak dapat dihapuskan, Allah Subhanahu wa taala membakarnya terlebih dahulu di dalam neraka. Kemudian jika Allah berkehendak, setelah itu Allah membersihkannya dengan neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya ahlu tauhid akan masuk surga secara pasti. Tapi ahlu tauhid ada yang memiliki tauhid yang sempurna, yang memiliki al-imanul kamil, yang memiliki iman yang sempurna dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menodai tauhidnya dengan kemaksiatan dan dosa sebesar. Ya, dengan syubhat maupun syahwat, mereka pasti akan masuk surga tanpa diazab dengan neraka. Dan mereka ini pun dibagi dua. Pertama adalah as-sabiqun as-sabiqun. Mereka lah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang konsekuen dengan mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib dan apa-apa yang disunnahkan. Konsekuen meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan dan apa-apa yang tak disukai Allah, yang dimakruhkan. Inilah as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Ini yang pertama. Kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Kemudian kami berikan Alkitab, kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Kemudian di antara hamba-hamba yang mewarisi Alkitab itu, yang beriman dengannya, terbagi tiga. Yang pertama, zaliman nafsihi, mereka lah orang-orang yang menzalimi diri mereka dengan kemaksiatan, dosa-dosa besar, ya, meninggalkan kewajiban, mengerjakan larangan, tapi mereka punya asal iman. Zaliman nafsihi, waminhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, mereka lah yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, konsekuen dengan kewajiban. Kalaupun ada kesempatan mereka tambah dengan yang sunnah. Ya, mereka yang meninggalkan yang haram. Kalau andai kata mereka memiliki kemampuan, bahkan yang makruh pun mereka tinggalkan. Ya, ini yang kedua, muqtasidun. Yang ketiga, wasabiqun bil khairat. Mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah yang mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya, yang bersegera dalam segala macam bentuk kebaikan. Tidak hanya mencukupkan diri dengan yang wajib, bahkan mereka menambah dengan apa-apa yang Allah sunnahkan. Ya, dan ini yang tertinggi. Tadi saya sebutkan bahwasanya, ya, orang-orang yang beriman itu ada yang pertama dibagi dua, adalah orang-orang yang imannya sempurna. Mereka disebut dengan nama sabiqun bil khairat. Yang tadi saya gambarkan, mereka istiqomah dengan segala kewajiban, menjauhi larangan, mengerjakan apa-apa yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan apa-apa yang dilarang Allah yang makruh, menjaga agama mereka dari segala macam syubhat, memiliki sifat zuhud, memiliki sifat wara. Ini yang terkemuka. Sabiqun bil khairat. Di belakang mereka muqtasid. Orang-orang yang tidak seperti mereka, tapi konsekuen dengan kewajiban. Modal mereka kewajiban tak pernah tertinggal. Meninggalkan yang haram. Ya. Bukanlah artinya yang pertama dan kedua ini tak bermaksiat, mereka tak salah, tak khilaf. Mereka juga kadang-kadang khilaf, kadang-kadang lalai, tapi segera mereka bangun dari kelalaiannya, memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah, bertobat, beristighfar. Ya, inilah dua bagian. Yang mereka ini, yang saya maksudkan dua bagian ini, pasti masuk surga tanpa diazab. Adapun yang ketiga, bagian ketiga yang disebutkan dalam ayat, zalimun nafsihim, mereka yang menzalimi diri mereka dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa besar, dengan bid'ah. Mereka ini yang dikatakan mati, ya, di atas masyiatillah, terserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala bagaimana nasib mereka. Insya'a azabah, insya'a ghafaralah, jika Allah mau, Allah mengazab mereka dengan dosa-dosa mereka yang mereka mati belum tobat daripadanya. Jika Allah berkehendak dengan rahmatnya, Allah mengampuni mereka, masukkan mereka ke dalam surga tanpa dengan dibakar dalam api neraka. Ya, tapi semuanya ahlu tauhid pasti akan masuk surga. Adapun yang langsung atau tak langsung, tadi telah kita bagi dua golongan. Pertama, mereka langsung tanpa dibakar di neraka. Adapun golongan terakhir, zalimun nafsihi, yang menzalimi diri mereka, mungkin saja jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak membakar mereka dengan azab, karena mungkin di dunia tak ada yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Ya, harus dicuci terlebih dahulu sebelum masuk ke surga. Ya, dosa-dosa itu terhapuskan dengan empat perkara. Dihapuskan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ucapan astaghfirullah, astaghfirullah, menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, dengan taubat. Ya, menyesali apa yang telah berlaku, berjanji tak mengulangi kembali, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jika berkaitan dengan hak-hak hamba, memulangkan apa yang dizalimi dari harta manusia, memperbaiki yakni apa-apa yang dicemarkan dari nama baik manusia. Ya, inilah taubat. Ini yang dapat mengugurkan dosa. Satu, istighfar, yang kedua taubat, yang ketiga ya adalah al-hasanat, berbagai macam kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan keburukan-keburukan. Yang terakhir adalah al-masaib wal balaya, musibah yang datang menimpa yang diterima dengan hati yang lapang, dengan sabar. Ini akan menggugurkan dosa-dosa, baik berupa penyakit, baik berupa kekurangan harta, jiwa, ya, dan seterusnya. Empat hal inilah yang dapat menggugurkan dosa. Ya, bila mana hamba tak dapat gugur dosanya dengan empat hal ini, di dunia aman-aman, tak pernah kena penyakit, tak pernah kena musibah, aman semuanya, istighfar tidak, taubat juga tidak, kebaikan juga tidak, Tak ada yang dapat menggugurkan dosa-dosanya di hari kiamat. Orang seperti inilah, jika Allah berkehendak, membakar terlebih dahulu dosa-dosa mereka dengan neraka. Karena surga adalah darut tayyibin, negeri yang penuh kebaikan, tak menerima padanya ada secuil pun keburukan. Keburukan yang harus dicuci dalam neraka terlebih dahulu. Setelah dicuci bersih, barulah masanya akan datang dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke surga. Ini mazhabnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Adapun yang bertentangan dengan ini adalah mazhabnya Al-Murji'ah. Ya, mereka mengatakan bahwa segala macam bentuk maksiat tidak mengotori iman, tidak membahayakan iman. Dan segala macam bentuk ketaatan tidak akan menambah iman. Karena mereka menganggap iman hanyalah mengetahui Allah sebagai Tuhan. Ma'rifatullah. Itu Murji'ah. Amalan bukan bagian daripada iman. Orang jika telah beriman, sempurnalah imannya meski tidak beramal. Karena amalan, kata mereka, bukan bagian daripada iman. Yang penting dia imani saja, selamat menurut mereka, walaupun tak beramal. Ini Murji'ah. Maka mereka mengatakan pelaku dosa besar semuanya ahli surga, tak akan disentuh neraka menurut mereka. Karena dosa besar itu tidak akan mengotori iman. Ya. Ini Al-Murji'ah. Bertentangan dengan mereka di kubu lain adalah kaum Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar semuanya masuk neraka. Kafir keluar daripada Islam, kekal di neraka selama-lamanya. Ini Khawarij mengkafirkan dosa-dosa besar. Orang yang mati dalam keadaan tak bertobat, bagi mereka pasti masuk neraka, kekal selama-lamanya mereka keluar daripada Islam, kafir. Karena mereka berkeyakinan semua orang-orang berbuat dosa besar kafir. Kotor imannya. Karena iman tidak menerima maksiat bagi mereka. Kalau datang maksiat, iman itu gugur. Ini pendapat Khawarij. Ya, di samping Khawarij adalah Mu'tazilah yang mengatakan mereka yang mati di atas kefasikan, di atas dosa-dosa besar, mereka di akhirat mati masuk neraka kekal selama-lamanya. Ya, walaupun azab mereka tidak sebagaimana azab orang-orang kafir yang asli, kata kaum Mu'tazilah. Tapi di dunia mereka tidak dihukumi kafir, tak dihukumi mukmin. Mereka di tengah antara iman dan kufur. Ini mazhabnya Mu'tazilah. Mereka mengatakan hukum dunia yang berbuat dosa besar bukan mukmin, bukan juga kafir, tapi antara itu. Ya. Adapun di hari akhirat, karena kampung hanya dua, kalau bukan surga maka neraka, mereka tak layak masuk surga dengan dosa-dosa besar mereka, mereka harus masuk neraka. Dan kaum Mu'tazilah mengatakan tidak akan mungkin dikeluarkan dari dalam neraka siapapun juga. Yang sudah masuk, masuk selama-lamanya. Tak mungkin keluar. Karena akan bertentangan dengan konsekuensi Allah SWT. Allah telah menjelaskan dalam ayat-ayat, kata mereka, yang berbuat dosa akan diazab. Bila dikeluarkan dari dalam surga, berarti Allah menyelisihi perkataannya. Karena itulah mereka tak mungkin dikeluarkan dari dalam surga. Mereka juga, kedua kelompok ini, menolak yang namanya syafaat. Tak ada syafaat. Tak ada syafaat dari Rasulullah, tak ada syafaat dari orang-orang beriman, dari malaikat, tak ada. Yang sudah masuk, dicemplungkan dalam neraka, tak mungkin keluar dalam neraka. Inilah kelompok-kelompok sesat dalam Islam, dalam bab iman. Yang dibenarkan, yang sesuai dengan dalil adalah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun hadis berkaitan dengan ini, dan hadisnya banyak, kita baca yang pertama. Al-Imam Muslim rahimahullah mengatakan haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, kami diberitakan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harbin. Kedua-duanya ya meriwayatkan dari Ismail bin Ibrahim. Berkata Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Ibnu Ulayyah an Khalid. Memberitakan kepada kami Ibnu Ulayyah dari Khalid, qala, berkata Khalid haddatsani Al-Walid bin Muslim. An Humran, aku diberitakan oleh Walid bin Muslim dari Humran, an Uthmana, dari Uthman, qala, dia berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang mati dan dia tahu bahwasanya tidak ada ilah yang hak, tak ada Tuhan yang hak diibadati, disembah, ditauhidkan kecuali Allah, maka dia pastikan masuk surga. Yang mati dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, maka dia pastikan masuk surga. Ya, inilah yakni keutamaan tauhid, akan memasukkan pemiliknya, pelakunya ke dalam surga. Ya. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah juga menyebutkan riwayat darinya, ya, dari jalur Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami. Dia berkata, Bishr bin Al-Mufaddal meritakan kepada kami. Dia berkata, Khalid Al-Hadza meritakan kepada kami dari Al-Walid Abi Bishr. Berkata, Walid Abi Bishr, aku mendengar Humran berkata, aku mendengar Uthman berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti apa yang tadi dibacakan. Naam Syekh. Qala haddathana Abu Bakr bin Nadr bin Abi Nadr. قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعد حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو بر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنواة قال كانوا يمسونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى مال القوم أزويدتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيهما إلا دخل الجنة. مسلم مرتكن. Dia berkata, Abu Bakar bin An-Nadhr bin Abi An-Nadhr meriwayatkan kepada kami. Dia berkata, Abu An-Nadhr Hashim bin Al-Qasim beritakan kepada kami. Dan dia berkata, Ubaidullah Al-Syaih beritakan kepada kami dari Malik bin Mighwal, dari Talha bin Musarrif, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah, Kunna ma'an Nabi SAW fi masirin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Ya. Zahirnya dalam peperangan, dalam perang Tabuk, ya, perjalanan mereka yang panjang. Mereka berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jarak Madinah dengan Tabuk begitu jauh sekali. Sekitar 1000 km. Ditempuh dengan kendaraan, ya, mobil, perjalanannya sekitar 1000 km. Jadi mereka dalam perjalanan panjang bersama Rasulullah, qala fanafidat azwadul qaumi. Berkata Abu Hurairah, maka ketika itu habislah bekal mereka. Qala hatta hamma binahri ba'dhi hamailihim. Berkata Abu Hurairah, sehingga Nabi ingin menyembelih sebagian unta-unta yang mereka gunakan sebagai tunggangan mereka. Ya, yang digunakan untuk membawa kendaraan, membawa bekal-bekal mereka, unta, membawa barang-barang mereka. Ya. Rasulullah ingin menyembelih unta-unta mereka yang dijadikan sebagai kendaraan untuk membawa barang-barang mereka. Qala faqala Umar, kata Abu Hurairah, maka Umar pun berkata, Ya Rasulullah, law jama'ta ma baqiya min azwadil qawm. Aku punya usul, sekiranya anda sudi, kumpulkanlah semua yang bersisa daripada bekal-bekal kita. Pada awtallah alaih, kemudian berdo'alah kepada Allah, semoga Allah beri berkah kepada makanan tersebut. Qala fafa'al, berkata Abu Hurairah, Rasulullah pun memerintahkan mereka mengumpulkan semua bekal makanan mereka yang ada. Qala faja'a dhul burri biburrih, maka ada yang membawa gandumnya, wadu tamri bitamri yang membawa kurmanya. Ya, qala wa qala mujahidun wadun nawati binawahu. Berkata mujahid, perawi di bawah, bahkan ada pula yang membawa biji kurmanya. Bahasa Arabnya nawatun, biji kurma. Kurma sudah habis, tinggal bijinya saja. Qultu, aku bertanya, ya, yang di bawah mujahid, wa ma kanu yasna'una bin nawa, untuk apa biji kurma? Ya, qala kanu yamussunahu wa yashrabuna 'alaihi al-ma'. Biji kurma itu tak mereka buang ketika musafir. Ketika tak ada lagi yang lain, maka biji kurma itu mereka isap-isap. Allahu Akbar. Kemudian biji kurma tersebut diletakkan di dalam air. Ya, air tersebut akan memiliki sedikit rasa manis daripada biji itu, masih mengandung manisan. Itu yang mereka minum. Dan ini benar-benar nyata. Ada sebagian masyayikh kita menceritakan dahulu kala, ya, nenek moyang mereka pergi haji dengan berjalan kaki. Ketika habis semua bekal yang ada biji kurma itu yang mereka isap-isap. Ya. Qala fada'alaiha, setelah dikumpulkan semua bekal, dijadikan satu, maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah agar diberkahi makanan tersebut. Dan ini merupakan mukjizat Nabi SAW memperbanyak makanan dengan keberkahan beliau. Hatta mala'al qawmu azwidatahum. Setelah itu kata Rasulullah, nah masing-masing kalian ambil daripada makan ini. Ya. Maka mereka pun mengambil makanan tersebut. Dan mereka memenuhi kantong-kantong mereka. Penuh kantong-kantong mereka semua dengan makanan. Ini berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takthirut ta'am, dengan berkah beliau makanan bisa menjadi banyak yang sedikit. Dan ini bukan hanya sekali terjadi. Pernah juga Nabi diundang oleh salah seorang sahabat dalam kondisi paceklik, mereka sedang menggali khandak parit. Mereka sedang minus kondisi ekonominya. Rasulullah kelaparan sampai mengikat dua batu di perutnya. Ada seorang sahabat yang melihat Nabi kelaparan, dia buatkan sedikit yang bersisa daripada makan di rumah. Dia undang Nabi SAW. Ya. Kemudian Rasulullah katakan kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, undang manusia. Datang ke rumah si fulan, aku diundang, ya, makan di sana. Maka terkejutlah sahabat tersebut karena makanan cukup hanya untuk Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya dia berkata kepada istrinya, bahayalah kita, malu kita ini. Orang datang tak ada makanan. Yang ada hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah datang, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh hadirkan makanan tersebut, Rasulullah suruh tutupi, Rasulullah doakan. Kemudian Rasulullah perintahkan para sahabat untuk masuk bergantian makan. 10-10 orang. Makan, keluar, makan, keluar, makan, keluar. Semuanya kenyang. Subhanallah. Ini berkah dari Nabi yang mulia SAW. Qala faqala inda dhalik. Tatkala setiap orang telah memenuhi kantong-kantongnya, maka berkatalah Nabi SAW ketika itu, ashadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah. Wa anni rasul, dan aku bersaksi aku memang benar-benar rasul utusan Allah SWT. La yalqullah bihima abdun, tidaklah seorang hamba berjumpa Allah membawa dua kalimat ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ghayra syakin fihima, mengucapkannya tanpa keraguan sedikit jua pun. Illa dakhalal jannah, kecuali pastikan masuk surga. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Naam. قال حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شكل الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نوادحنا فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت يا رسول الله يا رسول الله in fa'alta qalla zahri zahru walakin ud'uhum bi fadli azwadihim summa ud'u Allah lahum 'alayha bil barakati la'alla Allah ay yaj'ala fi dhalika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Qala pada'a binita'in pada'a binita'in fabasatahu summa da'a bi fadli azwadihim qala faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi zurrati qala wa yaji'u al-akharu bi kaffi tamrin qala wa yaji'u al-akharu bi kisrati hatta ijtama'a an-nat'i min dhalika shay'un yasirun qala pada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi bil barakati summa qala khudhu fi awiyatikum qala fa akhudhu fi awiyatihim hatta ma taraku fil askari wi'aan illa mala'uhu qala fa akalu hatta shabi'u wa fadilat patlatun fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghayra syakkin payuhjaba anil jannati. Naam. Adapun riwayat yang mengkuatkan riwayat sebelumnya ini, ya, Imam Muslim rahimahullah menyebutkan juga, ya, berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin An-Nadhr bin Abi An-Nadhr, berkata Imam Muslim rahimahullah, Sahal bin Uthman dan Abu Quraib Muhammad bin Ala menceritakan kepada kami, semuanya mengambil riwayat daripada Abu Muawiyah. Berkata Abu Quraib, berkata kepada kami Abu Muawiyah dari A'mash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id. Imam A'mash, dia ragu perawinya apakah terakhir Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, yang jelas manapun juga semua sahabat udul, baik dari Abu Hurairah maupun daripada Abu Sa'id, tak ada masalah. Keraguan ini tidak bermasalah. Karena semua sahabat dalam ilmu hadis semuanya adalah orang yang terpercaya. Mereka semuanya tak pernah berdusta. Manapun daripada sahabat disebutkan tak ada masalah. Jadi keraguan Amas tidak mempengaruhi isi hadis ini. Baik dari Abu Hurairah ataupun dari Abu Sa'id Al-Khudri, semuanya selamat. Ya. Lamma qala lamma kana ghazwatu Tabuk. Manakala terjadi peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perangan antara kaum muslimin melawan bangsa Romawi. Sebabnya adalah sebagai bentuk pembalasan atas ya perang Mu'tah terbunuhnya sebagian sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim para utusan beliau ya 3000 orang pasukan ya untuk memerangi Romawi, karena Romawi membunuh utusan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang bawa surat dakwah. Membawa surat yang hendaklah diberikan kepada raja, mereka bunuh utusan ini. Dan dalam ketika itu, dalam suasana itu, membunuh utusan adalah merupakan pelanggaran berat yang tidak dapat diberi maaf. Satu orang terbunuh, mereka bunuh utusan Nabi SAW. Maka Nabi perintahkan para sahabat berangkat untuk memerangi mereka. Tapi jumlah tak seimbang. Ya, jumlah mereka hanya 3000. Sementara Romawiyah membawa 200.000 pasukan. 100.000 dari Romawi yang murni, 100.000 daripada bangsa Arab yang di bawah jajahan Romawi. Daerah Syam sebagian bangsa Arab berbatasan dengan Syam, mereka takluk kepada Romawi. Dan dalam peristiwa itu tidak kalah kaum muslimin, bahkan Romawi ya dan kaum muslimin mereka berpisah, kaum muslimin tidak kalah. Hanya belasan yang terbunuh. Tetapi terbunuh sebagian para utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari para pemimpin terbunuh Ja'far bin Abu Talib, ya, sepupunya Nabi terbunuh pula ketika itu Abdullah bin Rawaha terbunuh pula, ya, satu lagi Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW. Untuk itulah Rasulullah SAW ingin berikan pelajaran kepada Romawiyah. Pada tahun berikutnya Rasulullah berangkat dengan jumlah yang begitu banyak untuk berperang melawan Romawiyah, namanya Perang Tabuk. Ternyata Romawi tak berani berhadapan dengan kaum muslimin. Dan dampaknya Rasulullah setiap melewati, melintasi manapun wilayah-wilayah yang dahulu takluk kepada Romawi Muawiyah, akhirnya mereka mengikat perjanjian dengan Nabi SAW. Mereka berdamai dengan Nabi SAW karena khawatir mereka diperangi Nabi yang mulia SAW. Adapun Romawi Muawiyah tak jadi muncul. Jadi peristiwa itu terjadi pada perang Tabuk. Asaban nasa maja'atun, orang-orang ya ditimpa kelaparan. Qalu, ya, karena perjalanan panjang bekal mereka menipis, mereka berkata, ya Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna nawadhihana, kalau Anda izinkan kami mau menyembelih unta-unta kami. Ya, fa'akalna waddahanna, sehingga kami bisa jadikan sebagai makan kami, sebagian kami keringkan menjadi dendeng untuk bekal kami. Perjalanan masih panjang. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, if'alu, lakukanlah. Qala faja Umar, maka berkatalah ketika itu Umar. Terus Umar langsung mendatangi Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in fa'alta qalla dhahru dika, engkau lakukan hal itu, kau izinkan mereka, akan semakin sedikitlah kendaraan kita. Itu saja mereka sudah satu unta, kadang-kadang mereka bertiga, satu unta bertiga, ganti-gantian mereka berjalan, ya. Apalagi jika ditambah dengan dipotong unta-unta. Maka Umar, ya, adalah seorang sahabat Nabi yang begitu cerdasnya, ya, banyak memberikan kepada Nabi masukan-masukan, isyarat-isyarat. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan mereka, niscaya akan semakin menipislah, ya, kendaraan kita. Walakin menurut saya solusi lain ada. Udu'uhum bifadli azwadihim, panggil mereka mengumpulkan sisa makanan mereka ada. Thummatullah lahum alaiha bil barakah, kemudian berdoalah Anda kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah berkahi makan tersebut. Ini menunjukkan keyakinan Umar dengan Allah tabaraka taala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi harus ada sebab. Ya. La'alla Allah naj'ala fi dzalika, semoga Allah akan berikan apa yang kurang ya dengan hal ini. Faqala Rasulullah, na'am, berkata Rasulullah, ya, Rasulullah pun menerima usulan Umar bin Khattab. Ya, qala fada'a binita'in, maka Rasulullah panggil ketika itu seorang membawakan yakni semacam tikar yang terbuat dari kulit. Fabasatahu, dibentangkan Nabi. Thumma da'a bifadli azwajihim, kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengumpulkan makanan mereka yang bersisa. Qala faja'ala ar-rajulu yaji'u bikaffi dhurratin, sebagian orang membawa ya dengan satu bentangan telapak tangan, bikaffi dhurratin, ya, daripada biji-bijian yang ada, dhurrah, ya. Qala waji'ul akhar bikaffi tamrin, ada yang membawa bijian lain berupa kurma. Qala waji'ul akhar bikisr, ada yang membawa yakni sisa-sisa roti yang ada. Hatta jatama ala nita'i min dalika syai'un yasir, sehingga berkumpullah sedikit daripada makanan yang bersisa. Qala fada'a Rasulullah SAW bil barakah, kemudian Rasulullah pun berdoa kepada Allah agar diturunkan keberkahan. Ini menunjukkan makan bersama, mengumpulkan makan itu akan mendatangkan keberkahan. Inilah sunnah yang kadang ditinggalkan, jarang-jarang kita lakukan, nanti puasa baru kita lakukan. Padahal dia adalah sunnah yang selalu Rasulullah lakukan, makan bersama. Ya, akan menurunkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala khudhu fi awniyatikum, kemudian Nabi berkata, sekarang ambillah, isi kantong-kantong kalian. Qala fa akhadhu fi awniyatihim, mereka pun membawa kantong-kantong mereka. Hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'uhu, sampai tak ada lagi tempat-tempat wadah-wadah makan kecuali semua sudah penuh mereka isi dengan makanan tersebut. Qala fa'akalu hatta syabi'u, mereka pun makan, mereka pun kenyang. Wa fadilat fadlah, dan kemudian bersisa lagi lebih daripada itu. Faqala Rasulullah, maka berkatalah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku bersaksi aku adalah Rasul utusan Allah. La yalqallah bihima abdun, tidaklah seorang hamba berjumpa Allah membawa dua kalimat ini ghayra syakin, dan dia tidak ragu dalam mengucapkannya. fayuhjaba anil jannah. Tidak akan mungkin dia dihijab dari surga. Tidak mungkin dihalangi dari surga. Ini menunjukkan kembali ke utamaan tauhid, tauhidullah. Ya, kemudian di antara faedah dalam hadis ini bahwasanya terkadang kita berhadapan dengan dua pilihan yang masing-masing tersebut pahit adanya. Ya, tak makan pahit. Ya. Tapi menyembelih unta juga pahit. Berarti mereka risiko berat, ya. Dan dalam hal ini dibolehkan seseorang memilih mana yang lebih ringan kemudaratannya. Menurut Rasulullah kalau itu lebih ringan, lebih ringan kemudaratannya adalah dengan menyembelih sembelian-sembelian itu dibandingkan mereka kelaparan, mati karena kelaparan. Maka Rasulullah usulkan agar Rasulullah menerima usul mereka agar disembelih. Ternyata ada solusi lain, tak harus menyembelih, yaitu dengan apa yang usulkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Allah. Demikian kajian kita ikhwati fillah. InsyaAllah kita lanjutkan tentang perkara ini. Ya, masih banyak hadis-hadis lain dalam bab ini belum selesai kita baca. InsyaAllah minggu akan datang. Jika Allah mudahkan langkah-langkah kita, Allah berikan kita umur yang panjang, kita akan lanjutkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad.